طيب حديث أنك سبلس من يقرأ من من الأولاد أنا أنا تيم باجا تندا نادا داري إخوة تربي دولو إخوة المتزوجين تفضلوا قرأوا طلبة فضلوا الزر hadis yang ke-11 sudah kita baca kemarin, penjelasannya belum kita sebutkan. Kita ulangi lagi. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya 5. Muslim sebagaimana jelaskan para ulama, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ya'ti bila wazimihima. Muslim adalah orang yang bersaksi la ilaha illallah dan muhammad rasulullah dan menjalankan konsekuensinya. Baik. Dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini menunjukkan bahwa hak-hak yang disebutkan ini tidak berlaku pada asalnya, ya, tidak berlaku untuk selain muslim, ya, demikian hukumnya. Hakul muslimi adalah muslim, hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Keluar dari kata muslim adalah orang kafir, maka tidak memiliki hukum-hukum yang akan disebutkan. Kemudian permasalahan berikutnya, khamsun, 5, di sini tidak menunjukkan pembatasan bahwasanya hak muslim terhadap muslim lainnya hanya 5. Nah, apa dalilnya? Ya, ditunjukkan pertama kali oleh riwayat yang lain, hakul muslimi sittun, hak muslim ada 6. 5 yang disebutkan di sini ditambah 1 lagi, wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihat, nasihati. Baik, jadi khamsun di sini tidak menunjukkan pembatasan. Jadi di sana ada hak-hak yang lain. Lalu mengapa disebutkan khamsun di sini? Sebutkan 5. Kata para ulama, siapapun yang menjalankan dan mengupayakan hal tersebut, 5 hak ini, dia senantiasa menjaganya, dengan izin Allah Ta'ala dia akan bisa menjaga dan menjalankan hak-hak yang lain. Jadi disebutkan khamsun li ahmiyatiha, disebutkan 5 ini karena pentingnya hak-hak itu. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Permasalahan pertama terkait dengan ini adalah al-badu'u bis salam, hukum memulai salam. Hukum memulai salam adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan, bukan wajib. Ya roji, bahasanya memulai salam adalah sangat dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajir. Hajir bermakna tarik, meninggalkan dia, tidak mengucapkan salam, tidak senyum dan seterusnya, lebih dari 3 hari dalam urusan dunia. Yaltaqiyani dua keduanya bertemu, fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza, yang satu berpaling, yang lainnya berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya yang pertama kali memulai salam. Naam. Ini al-bad'u bisalam hukumnya adalah memulai salam sunnah muakkadah. Kalau seandainya wajib, maka di sini Nabi tidak menghalalkan, tidak mengizinkan ya seorang muslim berpaling dari muslim yang lain. Diizinkan maksimal 3 hari dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, menghajar kala dia mubtadi karena ahli ma'asi dan lain sebagainya, tidak ada batasan tertentu kecuali melihat maslahat ya. Melihat maslahat, sehingga dari situ bisa diketahui kapan dimulai salam. Kemudian permasalahan yang disebutkan juga yang kedua adalah raddus salam, membalas salam. Apa hukumnya? Apa hukumnya membalas salam berdasarkan hadis ini? Ini hukumnya adalah wajib. Raddus salam, membalas salam. Katakan hak. Ini hak seorang muslim atas muslim lain. Ini wajib. Wajib untuk membalas salam. Demikian pula zahir ayat yang Allah katakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu. Perintah. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam kepada kalian, diberi penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maka di sini ayat ini menjadi patokan. Patokan kemutlakan hadis raddus salam, membalas salam. Apa patokannya? Patokannya ketika seorang membalas salam, minimal salamnya sama dengan salam orang yang mengucapkan. Kalau kita melihat hadisnya, raddus salam, membalas salam. Salamnya lebih banyak, sama atau kurang. Mutlak di sini ya. Namun kemutlakan ini dijelaskan oleh ayat. Fahayyu bi ahsana minha, balas salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisal dengan salam itu. Misalnya, seorang mengatakan assalamualaikum, balasannya minimal apa? Waalaikumsalam. Atau ditambah lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Atau tambah lagi. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawabannya juga minimal apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Fahayyu bi ahsana minha, balas dengan yang lebih baik, aurudduha, atau balas dengan yang semisal. Permasalahan berikutnya terkait dengan raddus salam ini juga. Tayyib, membalas salam yang disebutkan atau sebelumnya, memulai salam kepada orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, apa hukumnya? Hukum memulai salam kepada selain muslim adalah haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam untuk Yahudi, tidak pula Nasrani. Yahudi enggak boleh, Nasrani enggak boleh, apalagi Hindu Buddha. Apalagi dia ateis, apalagi dia punya pemahaman-pemahaman yang lainnya yang kufur. Yahudi, Nasrani enggak boleh. Al-aslu fi nahyi yufidu tahrim. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ini memulai salam terkait dengan orang kafir. Bagaimana hukumnya menjawab salam kepada orang kafir? Orang kafir mengucapkan salam kepada antum, ya, orang Cina, ngakunya muslim, ya, Allah alam misal muslim sungguhan apa enggak. Kalau emang jelas muslim, ya, jadi kan gitu ya. Sekarang ada orang yang jadi apa tren, dia mengaku sebagai seorang muslim, namun anak buahnya ngomong sendiri, pak bos itu enggak jelas agamanya itu. Ya Islam, ya ikut acara ini, acara Hindu Buddha juga enggak tahu itu, enggak jelas agamanya. Anak buahnya sendiri yang bilang semacam itu. Allah alam, urusan bainahu wa bainallah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan menjawab salam orang kafir, pidato atau salam temu antum, ucapan assalamualaikum. Apa jawabannya? Dia jelas mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan bagimu. Baik. Terjadi perbedaan pendapat yang antara ulama. Ada yang mengatakan kalau dia mengatakan assalamualaikum, maka dibahas wa'alaikum. Wa'alaikum sama-sama, kamu juga seperti itu. Sebagian ulama yang lainnya seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berdalilkan dengan keumuman ayat. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Berarti jawabnya apa? Waalaikumsalam. Ini kalau salamnya apa? Jelas assalamu alaikum. Wa'alam la'alla hadza aqrab. Fatwa beliau sepertinya lebih dekat. Jadi membalas sesuai dengan apa yang dia ucapkan, waalaikumsalam. Kecuali kalau dia mengucapkan assalamu alaikum tanpa lam. Apa artinya? Assalamu alaikum. Celaka kamu. Celaka kamu. Baik, apa jawabannya? Nabi mengatakan innal yahuda idza sallamu alaikum yaqulu ahaduhum. Sesungguhnya Yahudi, bangsa Yahudi ketika mengucapkan salam kepada kalian, salah seorang di antara mereka mengatakan assalamu alaikum dengan lafaz assalamu alaikum tanpa lam. Kecelakaan, ini racun itu, mampus namanya. Berarti gitu ya. Mengucapkan kepada kita, celaka kamu, fakul kata Nabi, alaika kamu juga. Nah, di sini terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak usah nambah. Enggak usah nambah, misalkan dia mengatakan assalamu alaikum wa alaika wa la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, ditambah. Luar biasa, karena marah ini. Ya, kamu juga gitu dan semoga Allah melaknatmu, malaikat dan manusia semuanya melaknatmu. Boleh? Enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula seluruh kaum muslimin untuk berlaku adil. Tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim walaupun kepada orang kafir. Baik. Allahu a'lamu bissawab. Ini dulu yang kita bahas, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas perkara yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.